Teka-teki Sri Ratu, bagian pertama. Alkisah adalah seorang ratu yang memerintah suatu kerajaan. Belum sampai 1000 hari ditinggal wafat oleh Baginda Raja, Sri Ratu sudah mengeluarkan suatu perintah untuk menjawab teka-teki yang sangat sukar dan aneh, terutama bagi para panglimanya. Para panglima diundang menghadap ke istana. Demikian juga satu-satunya putri Baginda yang bernama Dewi Kejora hadir di situ. Wahai para panglima, Satya, Sandika, dan Krida, dengan kekuasaan yang dilimpahkan kepadaku sebagai ratu yang memerintah kerajaan ini, aku memberikan titah yang harus kalian jawab. Daulat Sri Ratu, titah apakah yang akan Sri Ratu perintahkan kepada kami? Dan imbalan apakah yang akan menyertai titah Sri Ratu itu? Nanti akan kusebutkan Panglima Sandika. Dan bagaimana kau, Panglima Krida? Hamba menantikan perintah Paduka. Titah dan perintah yang harus kalian laksanakan adalah menjawab teka-teki. Teka-teki? Oh, teka-teki, Baginda. Teka-teki apakah itu, Yang Mulia? Teka-teki pertama berbunyi begini. Apakah yang kumaksudkan dengan bila pagi hari berjalan dengan 4 kaki, bila tengah hari berjalan dengan 2 kaki, dan waktu sore hari berjalan dengan 3 kaki? Oh. Jangan terkejut dan berkata oh dulu. Nah, teka-teki yang kedua berbunyi begini. Apakah yang akan kau lakukan seandainya aku, Sri Ratumu, menganugerahi sebuah mata lagi? Oh, hamba rasa titah itu aneh sekali, Baginda. Kerajaan memerlukan orang-orang yang pandai dan bijaksana, Panglima Sandika. Dan kerajaan memerlukan panglima-panglima yang cerdas dan berakal. Mungkinkah kami dapat menjawab teka-teki Sri Ratu macam itu? Panglima Satya, setiap orang harus berusaha supaya berhasil, bukan? Tidak ada pekerjaan yang berhasil dengan baik kalau tidak dengan ikhtiar dan usaha. Tapi melaksanakan perintah yang aneh itu, apakah kami sanggup? Janganlah putus asa dulu, Panglima. Putus asa akan merugikanmu sendiri. Jadi, kapan perintah itu harus selesai kami laksanakan, Baginda? Aku memberi waktu pada kalian selama 1 minggu. Hadiah apa yang akan mereka peroleh, Ibunda? Siapa saja yang dapat menjawab dengan tepat, dialah yang paling baik tentu saja. Jadi? Perhatikan baik-baik, hai para panglima. Siapa yang dapat menjawab dengan betul, hadiahnya adalah pangkatnya akan dicopot. Oh, aneh sekali. Itu tidak adil, Ibunda. Kau belum mengerti maksudku yang sebenarnya, Kejora anakku. Diamlah dulu. Sebaliknya, barang siapa yang gagal menjawab teka-teki itu akan dihukum dengan kerja keras dan diasingkan. Oh, Ibunda, saya tidak mengerti titah Ibunda itu. Saya sangat bingung. Ku beri waktu 1 minggu untuk menjawab teka-teki itu. Sebelum itu terpenuhi, kalian tidak boleh menghadap padaku. Dewi Kejora, putri Sri Ratu itu sangat gelisah. Imbalan dan hadiah, teka-teki ibundanya kepada ketiga panglima itu dianggap tidak adil. Ia khawatir sekali kalau ibunya akan memerintah kerajaan itu dengan sewenang-wenang. Oh, ibunda, saya tidak setuju dengan teka-teki serta perintah ibunda itu. Kejora, anakku. Aneh sekali. Dan tidak masuk akal. Hadiah dan imbalannya pun tidak adil. Apakah kau sudah tahu maksudku, Kejora? Ibu mau bertindak sewenang-wenang? Ibu tidak bermaksud demikian. Jelas, ibunda. Kekuasaan ibu akhirnya tidak akan berguna kalau ibunda gunakan dengan semena-mena. Kalau tidak ada para panglima, apakah ibu dapat memerintah dan kekuasaan ibu dapat menjadi kuat? Lalu? Mereka adalah tulang punggung dan pelindung kerajaan, ibunda. Kau sangat pandai, Kejora. Kau akan tahu juga akhirnya. Tapi sekarang belum saatnya ibunda mengatakan semuanya. Ibunda, tunggu sebentar. Lihatlah, Panglima Sandika. Perintah berupa teka-teki itu telah diumumkan kemana-mana dan ditulis secara resmi. Berkali-kali aku membacanya, Panglima Satya. Tapi aku makin bingung. Apakah yang kumaksudkan dengan bila pagi hari berjalan dengan empat kaki, bila tengah hari berjalan dengan dua kaki, dan waktu sore hari berjalan dengan tiga kaki? Teka-teki yang kedua berbunyi begini. Apakah yang akan kau lakukan seandainya aku, Sri Ratumu, menganugerahi sebuah mata lagi? Siapa yang akan bisa mengerti teka-teki macam ini? Kalau kita tidak dapat menjawab, kita akan jadi budak-budak yang dihukum kerja keras dan diasingkan. Aku takut, Panglima Sandika. Aku pun juga. Karena dapat menjawab teka-teki itu pun sama juga celakanya. Kita tidak akan menjadi panglima lagi. Kita akan dicopot. Ya, barangkali Sri Ratu sedang gelisah setelah Baginda Raja wafat itu. Bagaimana, Panglima Krida? Mengapa sejak tadi kau diam saja? Aku sedang berpikir. Tapi kau tentu punya pendapat sama, bukan? Ya, aku belum tahu apa yang akan kulakukan. Sebelum waktu seminggu terpenuhi, kita tidak boleh menghadap Sri Ratu. Kalau begitu, aku punya usul. Coba, katakanlah. Bagaimana kalau kita melarikan diri saja dari kerajaan ini? Melarikan diri? Iya, melarikan diri saja. Kita akan mati konyol juga. Kenapa, Panglima Gerida? Tapal batas telah jaga ketat, dan prajurit Sandi berada di mana-mana. Ya, benar juga. Kita sudah dikepung secara rahasia. Biar bagaimanapun kita pertaruhkan segala milik kita untuk bisa menembus. Aku sudah mencoba sendiri, Sandika. Bagaimana hasilnya? Ya, mereka tidak menjawab. Semua hanya tersenyum penuh rahasia. Rupanya Sri Ratu sudah mengatur siasat yang ketat dan rapi. Tapi kita masing-masing memegang pedang Panglima. Apa maksudmu? Kukira itu cukup bagi kita, Panglima Krida. Soalnya hanya mencari kesempatan yang tepat. Ayolah, kita susun siasat. Aku akan berpikir sendiri dulu. Apalagi yang kupikirkan, Krida? Bukankah sama saja? Bisa menjawab teka-teki, celaka. Tidak bisa menjawab, juga celaka. Ayolah, Panglima Krida. Apa yang mesti kau pikirkan lagi? Aku akan berpikir, apa yang dapat kulakukan dengan sebaik-baiknya? Sri Ratu sengaja akan mencelakakan kita. Beliau tidak adil. Sebelum itu, lebih baik kita bertindak lebih dulu. Ya, kitalah yang akan mencelakakan nasib Sri Ratu. Jangan terburu nafsu, kawan-kawanku. Kenapa? Bertindak dengan terburu-buru dan tanpa dipikirkan, itu akan merugikan dirimu saja. Janganlah memakai kekerasan senjata. Itu tidak baik. Peduli apa? Sri Ratu harus kita serang. Kupikir Sri Ratu tidak akan bertindak sewenang-wenang. Tidak mungkin para panglima perang sebagai tulang punggung dan benteng negara akan diperlakukan semacam itu. Pasti ada suatu maksud lain dengan teka-teki serta perintah itu. Tapi apakah itu? Krida. Oh, Bapak Ajudan. Iya, akulah ini, Panglima. Mengapa Bapak datang kemari begitu mendadak? Bapak merasa kasihan melihat Nanda begitu murung. Bapak benar. Apakah karena titah Sri Ratu untuk menebak teka-teki yang aneh itu? Iya, Bapak. Coba Bapak pikir, seumur hidupku baru kali ini aku mengalaminya. Aneh dan sukar sekali. Sebetulnya Bapak juga sudah menerima perintah rahasia untuk tidak berhubungan dengan Nanda Panglima. Oh ya? Ya. Tapi Bapak mencoba melanggarnya. Apakah Bapak mempunyai saran padaku? Ya. Saranku, Panglima, cobalah mendekati Sri Ratu. Itu tidak mungkin. Kami tak boleh menghadap sebelum batas satu minggu kami penuhi. Bapak mengerti. Kalau Nanda mau menjadi suami Sri Ratu, kira-kira bagaimana? Tidak, Bapak. Ini saranku saja. Sebagai orang tua yang sudah lama mendampingimu. Terima kasih atas saran Bapak itu. Ingatlah, wafat Yang Mulia Baginda Prabu belum mencapai 1000 hari. Kecuali itu, aku tidak pantas dan tidak akan berani. Bapak melihat dalam dirimu ada kemungkinan untuk itu. Baiklah. Tapi Nanda jangan putus asa. Mulailah berpikir dan bertindak. Aku hanya minta tolong usahakan agar aku dapat meninggalkan rumah. Untuk apa? Aku ingin pergi ke tempat sunyi, merenungkan tindakan yang mesti kulakukan untuk menjawab titah Sri Ratu yang aneh itu. Bagus sekali. Asal jangan dengan perang. Jangan menghasut untuk bertindak dengan kekerasan. Ya, Bapak. Aku mengerti. Kukira Nanda dapat kemana saja, sebab memang tidak ada larangan dari Sri Ratu. Tetapi tentu saja asal masih dalam wilayah kerajaan. Oh, begitu. Terima kasih, Bapak. Maaf, aku pergi sekarang juga. Sementara Panglima Krida pergi ke tempat yang sunyi untuk merenungkan bagaimana mencari jawaban atas teka-teki Sri Ratu itu, maka Panglima Satya dan Sandika sedang berusaha menculik Dewi Kejora di benteng Puri Keputren. Tetapi apa yang terjadi? Sudah tidak sabar lagi. Apa yang sebaiknya sekarang kita lakukan? Tentu saja menangkap dan menculik Dewi Kejora. Aku khawatir. Dengar, Panglima Satya, kalau Dewi Kejora kita culik, pasti Sri Ratu mau mempertimbangkan untuk membatalkan perintah yang merugikan kita. Ya, tapi lihatlah, banyak pengawal menjaga di sekitar purinya. Kita sendiri nanti yang akan celaka. Kita yang akan dibunuh. Kau pengecut. Ayo, panjat tembok saja. Aku telah membawa tali yang panjang dan kuat. Jangan, Sandika. Seorang panglima harus pemberani, bukan? Ya, percuma. Percuma bagaimana? Kau tahu batas waktu seminggu hampir dekat, dan kita belum berhasil menemukan jawabannya. Itu berarti kita akan celaka juga. Aku ingat kata-kata Panglima Krida. Jangan pikirkan dia. Karena dia sudah memilih untuk konyol sendiri. Kita inilah panglima yang punya akal, pemberani, dan hebat. Ya, kenapa kita harus menggunakan cara kekerasan dengan menculik Dewi Kejora? Itu tidak terpuji, Sandika. Tidak ada jalan lain. Ada. Apa? Seperti yang dilakukan Panglima Krida, pergi ke tempat yang sunyi? Percuma. Kita menghadap dan berbicara secara baik-baik pada Dewi Kejora. Siapa tahu dapat menolong kita, Sandika. Menangkap dan menculiknya, bukankah itu akan lebih berbahaya? Celaka yang akan kita peroleh berarti lipat ganda, Sandika. Iya. Baiklah, kalau begitu, kita menghadap Dewi Kejora. Pun putri yang mulia, hamba berdua menghadap. Apakah kalian sudah berhasil menemukan jawaban teka-teki itu? Belum, Putri Kejora. Untuk itulah kami ingin minta bantuan. Apakah kesetiaan hamba ini tidak ada harganya, Tuan Putri? Bukankah kami selalu bersedia melindungi kerajaan? Tapi mengapa Sri Ratu bersikap demikian? Para panglima yang baik, aku sudah berusaha mendesak Ibunda untuk mempertimbangkan perintah itu. Tapi rupanya, Ibunda mempunyai maksud-maksud tertentu yang belum dapat kita ketahui. Jadi, Tuanku Putri Kejora tidak berhasil juga? Kalian sedang diuji, Panglima Satya. Tuan Putri, hari-hari sudah makin mendekat. Kami belum mampu menjawab dua teka-teki yang sulit dan aneh itu. Tolonglah kami. Oh, apa yang dapat aku lakukan kalau memang Ibunda Ratu sudah berketetapan dengan perintah itu? Apakah yang kumaksudkan dengan bila pagi hari berjalan dengan empat kaki, bila tengah hari berjalan dengan dua kaki, dan waktu sore hari berjalan dengan tiga kaki? Teka-teki yang kedua berbunyi begini. Apakah yang akan kau lakukan seandainya aku, Sri Ratumu, menganugerahi sebuah mata lagi? Lebih baik kalian berusaha sekuat mungkin dan sebisa mungkin. Janganlah menyerah atau putus asa dulu sebelum kalian berhasil. Berhasil atau tidak, sama saja celakanya, Tuan Putri. Sudahlah. Kalian juga harus bersedia mencoba menjawabnya. Yah, barangkali Ibunda Sri Ratu ingin mengerti apakah kalian ini merupakan panglima-panglima yang pandai, cerdas dan berakal. Oh, apakah demikian maksudnya, Tuan Putri? Aku sendiri belum tahu pasti. Tapi ada kemungkinan, bukan? Jadi benar-benar kami bertiga ini diuji? Ya, itulah gunanya sayembara itu, kukira. Tapi itu tidak mungkin. Teka-teki itu dibuat-buat. Teka-teki itu tidak ada artinya dan hanya untuk mencelakakan kita. Oh, Tuan Putri, saya bingung sekali. Panglima Sandika, sayembara makin mendekati harinya. Berusahalah dan bersikaplah secara kesatria. Seorang panglima tidak boleh putus asa. Tidak. Teka-teki omong kosong itu. Oh, hari sayembara makin mendekat dan saya belum siap apa-apa. Iya, saya juga makin bingung, Tuan Putri. Apa yang harus kita jawab? Lebih baik kita merencanakan yang lain lagi, Panglima Sandika. Tuan Putri, hamba berdua mengundurkan diri. Apakah Panglima Sandika, Panglima Satya, dan Panglima Krida akan berhasil menjawab teka-teki Sri Ratu yang aneh itu? Adik-adik tentu juga dapat membantu ketiga panglima itu untuk menebak dan menjawab teka-teki Sri Ratu itu, bukan? Cobalah, ikuti kelanjutan cerita teka-teki Sri Ratu bagian kedua. Bagi adik-adik yang dapat menjawab teka-teki Sri Ratu itu, akan disediakan hadiah berupa sebuah kaset Sanggar Cerita. Ingat, jawaban adik-adik jangan sampai terlambat sebelum terbitnya seri Sanggar Cerita selanjutnya. Dan keterangan cara menebak dapat dilihat di balik sampul kaset. Nah adik-adik, selamat menebak teka-teki Sri Ratu.